الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala yang beliau sebutkan, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-8, wadhkur isma rabbika wa tabattan indahi tabtila. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalil yang berikutnya dari ayat-ayat yang beliau bawakan dalam bab ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau berkata, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka barang siapa yang dia beramal dari amalan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dzarrah yang dimaksud di sini adalah sigar 6, semut yang kecil, sebagaimana itu sesuatu yang ma'ruf di sisi mereka orang-orang Arab. Dan bukan yang dimaksud dzarrah di sini, na'am, apa, partikel atau ke atom, sesuatu yang mungkin ya sebagian menyatakan demikian. Akan tapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya adz-dzarrah yang dimaksud adalah sigharun naml, semut yang kecil, yang biasa disebutkan untuk memberikan permisalan terhadap sesuatu yang kecil atau sedikit. Naam. Ya. Bukan yang dimaksud di sini adalah partikel ataukah biji atom, yang itu sesuatu yang tidak dikenal pada waktu itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hambanya itu dengan sesuatu yang difahami, diketahui. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Nah, yang dimaksud dengan dzarrah di sini. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan sekecil apapun, meskipun seberat biji dzarrah, seberat dzarrah, semut yang kecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan kepada hambanya. Apapun yang diamalkan hambanya dari kebajikan, sekecil apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebajikan, kebaikan tersebut yang diamalkan hambanya, dan Allah akan memperlihatkan kepada hambanya tersebut balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun atas apa yang dilakukan oleh hambanya dari kebaikan. Allah sama sekali tidak akan mendzalimi hambanya sekecil apapun, sedikit pun. Sebagaimana yang demikian ditunjukkan dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa misalnya ayat yang ke-40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku na'am hasanatan yudha'ifha wa yu'ta min ladunhu ajran 'azima. Na'am. Awa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi hambanya meskipun seberat dzarrah sekalipun. Dan jika amalan itu adalah merupakan kebaikan, Allah akan lipat gandakan amalan tersebut dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ya. Demikian pula ayat yang lainnya dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan didzalimi sedikit pun. Naam. Ya. Meskipun amalan tersebut seberat biji sawi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, akan memperlihatkan, akan membalasnya, apakah itu kebaikan atau keburukan. Sekecil apapun akan dibalas, akan diperlihatkan. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menghisab itu semuanya. Nah, demikian pula dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan tentang perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya ketika memberikan wasiat kepada anaknya. Naam, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, naam, sesungguhnya perbuatan amalan meskipun seberat biji sawi sekalipun, naam, yang itu berada di batu sekalipun ataukah di langit-langit ataukah di bumi, naam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha lembut lagi Maha mengetahui. Apapun amalannya, sekecil apapun, Allah akan perlihatkan kepada hambanya. Kalau itu kebaikan, sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan hamba tersebut. Allah akan perlihatkan, Allah akan balas. Naam. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Ya. Yang menyebutkan, menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang diperbuat hambanya, yang diamalkan hambanya, dan tidaklah Allah akan mendzaliminya. Naam. Yang tentunya ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ayat-ayat ini termasuk apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab Al-Mujahadah ini yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. maka terkandung di dalamnya hasungan untuk kaum muslimin menghasung agar supaya memperbanyak amalan kebajikan, amalan soleh. Ya, naam. Menghasung untuk senantiasa beramal. Walaupun sesuatu yang sedikit. Naam. Dan jangan seseorang itu meremehkan sekecil apapun dari amalan kebajikan. Hendaklah ketika dia punya kesempatan, kemampuan, semangat untuk melakukan amalan walaupun kecil, kerjakan, amalkan, jangan ditunda. Naam, jangan meremehkan sedikit pun. Ya. Meskipun itu sesuatu yang mungkin dianggap dalam pandangan seseorang itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan. Naam, maka kerjakan, maka lakukan. Naam. Ya. Karena seorang itu tidak mengetahui. Naam. Bisa jadi amalan yang kecil tersebut adalah merupakan sebab yang menjadikan seorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab seorang itu dimasukkan ke dalam jannah. Seringkali kita diingatkan terkait tentang hal-hal yang demikian tersebut untuk seorang tidak meremehkan sekecil apapun dari amal kebajikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fattakun nar walau bisikit tamrah." Naam, jaga dan pelihara diri kalian itu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma untuk disedekahkan, diinfakkan. Naam, fa illam tajid fa bi kalimatut thayyibah. Kalaupun enggak mendapatkan walaupun sepotong biji kurma, naam, dengan amalan yang lainnya yang enggak perlu biaya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Naam. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kisah tentang naam seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Ya. Bainama kalbun yutifu birokiyatin. Ya. Ketika ada seekor anjing, dia mengelilingi ya sumur, naam, sumber mata air yang dia tidak bisa untuk minum dari sumber tersebut karena dalam. Qad kada yaqtuluhu al-athas, yang hampir saja rasa kehausan yang dialami seekor anjing ini menyebabkan dia itu mati karenanya. Itra'athu baghyun mim baghaya mim bani Israil, tiba-tiba seorang wanita naam zina dari kalangan Bani Israil melihat naam anjing yang dalam kondisi kehausan tersebut keliling putar-putar untuk mendapatkan minum yang hampir-hampir dia mati karenanya, yang kemudian wanita ini melepaskan khufnya, sepatunya. Yang kemudian sepatu yang dia lepaskan tersebut digunakan untuk mengambil air. Yang kemudian dia memberikan minum dengannya kepada anjing tersebut. Naam. Ya. Yang kemudian dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faghfarallahu bihi, maka Allah pun mengampuninya dengan sebab kebaikan yang dia lakukan itu. Naam. Hadits juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat ya seseorang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpiling dari surga. Naam, fi sajaratin qata'aha. Naam, min dhahri tariq kanat naam tu'dhi muslimin. Disebabkan karena pohon yang ada di tengah jalan, naam, yang menghalangi jalannya kaum muslimin, mengganggu jalan mereka. Yang kemudian dia potong. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan seorang melewati suatu jalan dan dia mendapati ada ranting pohon yang berada di tengah jalan. Naam. Yang kemudian dia potong ranting tersebut. Seraya dia mengatakan, wallahi la unahyanna hadza al muslimin la yu'dhihim fa adkhilal jannah. Demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan ranting ini sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Naam. Ya. Yang dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam jannah, fa adkhilal jannah. Naam. Barakallahu fik. Sehingga jangan seorang muslim itu meremehkan sedikit pun dari aman kebajikan. Naam. Ya, hendaklah terus bersemangat dalam beramal. Ya, karena dia tidak mengetahui. Naam. Bisa jadi amal yang kecil tersebut dalam pandangan dirinya sesuatu yang menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan. Naam. Ya. Yang menjadikan dengannya dia mendapatkan rahmat dari Allah sehingga dengan sebab itu dia dimasukkan dalam jannah. Diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tentunya sebaliknya, tahdzir peringatan bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dari perbuatan dosa dan kemaksiatan sekecil apapun. Naam. Ya. Waliyadu billah, tidak mengetahui seorang pun, bisa jadi itu akan menjadikan sebab seorang itu disiksa karenanya. Waliyadu billah. Naam. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim tentang seorang wanita yang disiksa disebabkan karena seekor kucing. Iya kan? Yang sering mungkin kita mendengarkannya. Yang kucing ini dia mengurungnya. Dalam kondisi dia tidak memberi makan, tidak memberikan minum. Yang dengan sebab itu kucing itu mati. Nah, ya. Tatkala dia mengurungnya tersebut tidak memberi makan, tidak memberikan minum. Dan dia tidak melepas kucing ini untuk supaya bisa mencari makan sendiri. Makan serangga-serangga ataukah yang menjadi makanan kucing tersebut. Dengan sebab itu dia disiksa. Waliyadu billah. Nah, maka asungan untuk beramal kebajikan. Ya. Tidak meremehkan sekecil apapun dari amal kebaikan sebagaimana peringatan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, serta tidak menganggap enteng, ya, sekecil apapun dari amal keburukan. Apalagi itu amal-amal yang besar, waliyadu billah. Naam, waliyadu billah. Ya, siksa neraka itu amat sangat mengerikan. Naam, barakallahu fik. Ya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Kalau orang yang paling ringan siksaannya aja, ketika diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, menyebabkan otak yang ada di kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana kondisi keadaan orang yang lebih daripada itu siksaannya, waliyadu billah. Nah, nas'alullah ta'ala at-taufiq was-salamah. Dan dalam ayat ini terkait firman Allah Subhanahu wa taala, mithqala dzarrah, ya. Na'am. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, diambil suatu faedah darinya bahwasanya nanti di yaumul qiyamah yang akan ditimbang itu adalah amalan-amalannya. Naam, dan dalam hal ini permasalahan ini terjadi perselisihan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebagian mereka bahwasanya nanti yang akan ditimbang di yaumul qiyamah itu adalah amalan-amalannya. Sebagian yang lainnya mengatakan nanti di yaumul qiyamah yang akan ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amalannya. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya nanti yang akan ditimbang itu adalah orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, dan masing-masing mereka memiliki dalil, membawakan dalil tentang pendapat yang mereka katakan tersebut. Yang berpendapat bahwasanya nanti yang akan ditimbang itu terkait amalan-amalannya, di antara dalil mereka adalah ayat ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang dia beramal suatu amalan kebajikan seberat dzarrah. Naam. Sebagaimana juga mereka berdalil dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani alal mizan aw thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang itu merupakan kalimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dat na'am yang maha penyayang, ar-Rahman. Dan dua kalimat tersebut adalah merupakan dua kalimat yang ringan, ya, untuk diucapkan, ya, pada lisan. Demikian sesuatu yang akan berat timbangannya nanti, thaqilatan fil mizan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya, thaqilatan fil mizan. Ini diantara yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwasanya yang nanti di yaumul kiamah yang akan ditimbang itu adalah amalannya. Naam. Ya, mungkin akan sebagian bertanya-tanya, ya, bagaimana mungkin amalan yang merupakan itu sesuatu yang maknawi, bukan haisi, bukan sesuatu yang berjasad, kok ditimbang? Naam. Ya. Maka dijawab dalam hal ini, yang pertama tentunya seorang muslim, seorang mukmin yang wajib baginya adalah, ya, menghadapi nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah adalah untuk meyakini, mengimani dan membenarkannya. Naam. Ya. Apalagi terkait perkara-perkara yang sifatnya ghaibiyah, perkara yang ghaib. Wajib untuk mengimani, wajib untuk meyakininya. Ya. Meskipun akal-akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Terkadang menjadikan seorang mungkin bingung karenanya. Awal usik pertama kali tentunya seorang muslim mukmin adalah mengimaninya. Meyakininya. Ya, walaupun tidak bisa menjangkaunya. Karena nas telah menyebutkan yang demikian itu. Naam. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang tadinya maknawi, ya, menjadi sesuatu yang hissi. Yang tadinya sesuatu yang tidak berjasad menjadi berjasad, berjism. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang lainnya. Naam. Ya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim. Naam. Ya, tentang al-maut. Ya kan? Al-maut, kematian. Yang nanti di yaumul kiamah akan didatangkan dengan bentuk, ya, seekor kibas, domba. Naam. Yang nanti akan diletakkan bainal jannati wan nar. Ya, antara surga dan neraka. Yang kemudian akan dikatakan kepada mereka ahlul jannah, ya ahlul jannah. Ketika mereka diseru, dipanggil tersebut, maka mereka menelongok. Naam. Ya. Kemudian dikatakan kepada ahlul nar, ya ahlul nar. Pun mereka seperti itu. Yang kemudian dikatakan kepada mereka, hal ta'rifuna hada, apakah kalian tahu apa ini? Naam. Fayakulun, maka mereka mengatakan naam. Ya. Mereka mengetahuinya. Hadal maut ini adalah al maut, kematian. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Padahal maut adalah sesuatu yang maknawi. Iya kan? Naam. Tapi dia kiamah nanti akan didatangkan dengan bentuk seekor domba. Naam. Allah Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang berjism, al-hissi. Yang kemudian setelah itu disembelihlah al-maut. Ya, kematian itu nanti akan mati. Nah, sehingga tidak ada kematian lagi. Al-maut, maut. Kematian, mati. Sembelih. Naam. Yang kemudian dikatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah khuludun falamaut, wahai ahlul jannah, kalian kekal di dalam jannah, tidak ada kematian. Bagi ahlul jannah, nah maka mereka bertambah gembira, bahagia. Karena mereka kekal, kekekalan yang mereka berada dalam kenikmatan. Apapun yang mereka minta, mereka inginkan dari kelezatan, dari kenikmatan, akan mereka dapatkan. Nah, maka mereka pun bergembira karena sudah mereka tidak ada, akan mati. Hidup terus kekal, penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya dikatakan kepada ahlunar, ya ahlunar khuludun falamaut. Kekal kalian dalam neraka. Tidak ada kematian. Nah, ya, kondisi mereka yang penuh dengan siksa. Naam, hukuman dengan berbagai macam jenis dan macamnya yang begitu dahsyat dan mengerikan. Tentunya semakin bertambah kesengsaraan mereka. Kekal-kekalan dalam kondisi penuh dengan siksaan. Laya mutufiya walaya, tidak hidup, tidak mati. Naam. Ya kan? Kalau mati sekalian selesai. Walaupun dicincang-cincang sekalipun dengan siksaan apapun sudah mati, ya enggak merasakan apa-apa, ya kan? Naam. Walaupun dipotong-potong tubuhnya, kalau mati kan enggak merasakan sesuatu. Enggak hidup, enggak mati. Ya, karena begitu dahsyatnya mengerikan. Ya, begitu menyakitkan tentunya. Naam. Hewan kurban yang dipotong ya sudah, setelah itu kan enggak. Nah, orang yang meninggal, yang sebagian orang melakukan waliyadubillah mutilasi atau yang semisalnya, semakna dengannya. Nah, barakallahu fiik. Ya, tidak merasakan apa-apa. Tapi mereka dalam neraka tidak hidup, tidak mati. Nah, hidup yang kemudian merasakan kenikmatan tidak, mati yang kemudian tidak merasakan siksaan juga tidak. Waliyadubillah, sehingga semakin bertambah kesengsaraan mereka. Syaitnya di sini lihat, naam, al-maut didatangkan nanti di yaumul kiamah, naam, dengan bentuk seekor domba yang kemudian disembelih. Al-maut, maut, kematian itu nanti mati. Bagi ahlu jannah semakin bertambah kegembiraan mereka, bagi ahlu nar bertambah kesengsaraan mereka, karena mereka kekal penuh dengan siksa. Naam. Sehingga kalau seperti itu sudah enggak ada eskal lagi. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwasanya amalan yang nanti akan ditimbang di yaumul kiamah itu adalah amalan-amalan itu sendiri. Pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amalannya. Nah, ya. Sebagaimana dalil mereka yang menunjukkan tentang hal ini, hadis tentang bitokoh, ya, naam, di mana nanti di yaumul kiamah akan ada seseorang yang didatangkan dalam kondisi dia itu memiliki 99 catatan amalan keburukan. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang berisikan keburukan-keburukan. Naam, ya. Barakallahu fik. Yang kemudian dikatakan kepadanya, naam, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan-catatan ini? Maka dia tidak mengingkarinya. Benar itu, semua catatan-catatan tersebut merupakan catatan-catatan kejelekan yang selama ini waktu di dunia diamalkan, ya kerjakan. Naam. Ya. Yang kemudian dikatakan juga kepadanya, apakah ya, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan mencatat amalan tersebut itu mendoliminya. Artinya menulis sesuatu yang dia tidak mengerjakannya. Apakah mendoliminya? Dia pun mengatakan tidak. Nah, apa yang ditulis ada suatu kebenaran. Itu semuanya merupakan apa yang selama ini dikerjakan, dilakukan. Nah, ya. Kemudian apakah engkau punya uzur? Barangkali sebagian dari amalan itu dia enggak tahu kalau itu kejelekan ataukah dia telah bertaubat darinya. Nah, apakah punya udzur? Nah, ya, pun mengatakan tidak. Nah, ya. kemudian dikatakan kepada yang bawahnya, sudah kondisinya seperti itu, sudah na'am, pasti celaka, pasti binasa. Karena sekian banyak, 99 lembar catatan keburukan. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi sedikit pun hambanya. Nah, bahwasanya engkau itu memiliki satu kebaikan. Nah, ya, yang kemudian dikeluarkan di toko satu lembar catatan kebaikan. Nah, yang padanya itu merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Naam. Ya, yang kemudian timbangan tadi yang 99 lembar catatan, satu lembar sejauh mata memandang diletakkan dalam anak timbangan yang satu, lembaran yang lainnya yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Naam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka 99 catatan naam kejelekan tersebut, naam sesuatu yang ringan dibandingkan kalimat tauhid. Naam, Allah tidak mendzalimi sedikit pun hambanya. Naam, syaitnya di sini terkait tentang ya hadits ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang nanti adalah lembaran-lembaran catatan amalan. Naam, sebagian mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah pelakunya, orang yang beramal itu sendiri, sahibul amal. Nah, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innahu layati na'am layu'tar rajulus saminu al-azimus samin. Yaumal qiyamah, sungguh nanti akan didatangkan seseorang yang dia itu besar dan gemuk pada hari kiamat. La yazinu 'indallahi janah ba'udhu. Meskipun demikian, timbangan orang ini yang besar dan gemuk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah seberat dari sayap nyamuk. Nah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka kami Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan timbangan terhadap amalan untuk mereka nanti di yaumul kiamat. Nah, orang yang besar, orang yang gemuk, tapi ketika ditimbang tidak lebih berat dibandingkan sayap nyamuk. Enggak bergerak. Saat nyamuk, iya kan? Nah, tidak akan menggeser, menjadikan timbangan tersebut bergoyang. Nah, ini pendapat, pendapat mereka dari kalangan para ulama yang terjadi khilaf. Nanti yang ditimbang di yaumul kiamah itu apa? Apakah amalannya ataukah lembaran-lembaran catatan amalannya? Ataukah sahibul amal, orang yang beramal itu sendiri. Nah, ya, dalil-dalil yang disebutkan semuanya merupakan riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu sebagian para ulama pun mengumpulkan dalil-dalil tersebut yang kemudian menyimpulkan bahwasanya yang nanti akan ditimbang itu ya semuanya. Nah, ya amalannya, ya catatan-catatannya demikian sahibul amalnya. Yang barikatnya kembalinya adalah terkait terhadap naam amalannya itu. Menjadikan berat dan ringannya adalah amalannya. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab Al-Mujahadah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhamu ajra. Dan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian dari kebajikan, dari kebaikan, niscaya kalian akan mendapatinya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Naam. Ya. Di mana kita ketahui satu kebajikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga berlipat-lipat lebih daripada itu. Naam. Apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala balasan yang jauh lebih baik. Naam, jauh lebih besar pahalanya. Ini pun menegaskan terhadap ayatnya sebelumnya, ya, motivasi hasungan untuk beramal. Naam. Barakallahu fik. Ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang selanjutnya, wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, dan apapun yang engkau infakkan, engkau belanjakan dari kebajikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mengetahui tentangnya. Nah, sekali lagi kembali menegaskan hasungan untuk berbuat kebaikan. Naam, di antaranya adalah berinfak, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, walaupun sepotong biji kurma sekalipun yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kalau kondisinya seperti itu, Allah mengkhabarkan, memberitakan kepada kita dalam ayat ini, Allah zat yang Maha mengetahui, tidak tersamarkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan hambanya, apa yang dibelanjakan hambanya tersebut dari harta yang dia miliki. Maka ini tentunya adalah hasungan untuk kaum muslimin. Naam, untuk ya beramal kebaikan, berinfak sekecil apapun. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi. Tidak akan menyanyiakan kebajikan yang dilakukan hambanya. Allah Maha mengetahui. Sehingga tidak akan terluputkan sedikit pun, sekecil apapun yang dilakukan hambanya dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik, yang lebih besar. Naam. Ya, barakallahu fiik. Sekecil apapun kebajikan yang dilakukan oleh hambanya dalam kehidupan dunia ini jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunia dan seisinya. Naam. Ya. Apapun itu. Naam, apa yang ada dalam dunia dan seisinya tidak ada nilainya sedikit pun dibandingkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari balasan untuk membalas kebajikan yang dilakukan hambanya, ya kan? Nah, seringkali diingatkan, malainun ra'ad wala udunun samiat wala khatra ala qalbin basyar. Nah, dunia ibaratnya seperti apa? Lautan. Akhirah, na'am, dunia itu ibaratnya sesuatu yang ketika seorang masukkan jari jemarinya ke air lautan, kemudian lihat. Nah, ketika dia menarik tangannya dari na'am dalam, ketika mencelupkan dalam air lautan tersebut, apa yang ada pada jari jemarinya? Itulah dunia. Dari sesuatu yang menempel air tersebut, sedangkan air lautan itu merupakan gambaran tentang kehidupan akhirat. Naam. Apa yang ada di dalamnya? Naam. Hal yang semacam ini perlu untuk senantiasa bagi kita untuk mengingatnya. Naam. Ya, supaya kita tidak terjerumus, tak berdaya dengan kehidupan dunia sehingga melalaikan kehidupan akhirah. Naam. Waktu sebagian besar untuk dunia. Naam. Ya. Tapi lalai dengan kehidupan akhirah. Ingat yang semacam ini. Ya. Naam, tentang hakikat dunia, ingat terhadap balasan-balasan yang akan disediakan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba yang melakukan amal kebajikan. Ingat tentang siksaan-siksaan Allah untuk mencegah seorang hamba itu melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya binillahi taala wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala